Perkenalkan, nama gue Popon. Ya benar kata MC-nya ya. Gue gak suka nonton bioskop gitu. Karena sayang, duitnya mendingan buat gue makan. Buat apa gitu gue tahu ceritanya, tapi pas cerita ke temen sambil lapar. Mendingan gue kenyang dengerin orang cerita. Ya gue jadi lebih milih nonton streaming gitu. Ke streaming, tapi gue pilih-pilih. Gue streaming film barat doang. Film Indonesia jangan lah, nunggu lebaran aja. Ntar juga ada di TV ya kan. Gue nonton streaming kenapa? Karena gue suka nangis kalau nonton drama, beneran dah. Gue suka gampang nangis gitu. Kalau di streaming di rumah kan enak gitu, kalau di bioskop susah gitu, gue mau nyari alasan. Apa gitu, kelilipan popcorn. Habis kan gitu. Gue suka nonton drama Korea tuh, yang sedih-sedih kayak Miracle, Hello Ghost, Pocong Perawan. Eh, sedih lo pocong perawan, masih perawan udah jadi pocong. Sedih lo. Ya gue mikir ya, pelaku seni film itu yang gak suka sama orang nonton streaming itu pelaku seni film yang filmnya laku gitu. Kalau yang filmnya gak laku mah seneng-seneng aja yang streaming ya kan. Gue ngebayangin gitu ada press conference, Ernest sama Panji gitu ya. Ernest bilang gitu, nonton streaming sama aja ngebajak, gak ngehargain karya. Sampingnya Panji, bohong. Streaming aja. Party Clear udah HD. Kalau dari semua genre film ya, gue tuh paling takut sama film horor. Apalagi yang kejadiannya itu deket sama kita. Kayak film Conjuring. Itu kan setannya di rumah ya. Itu gue takut banget tuh. Kalau film horor setannya di gunung mah gue gampang, tinggal gak usah ke gunung ya kan. Yeah. Kalau di rumah lo, gitu rumahnya Conjuring itu kan, kalau rumahnya Conjuring itu gede ya, ada kamarnya, ada ruang tamunya. Kalau misalnya lagi di kamar, di ruang tamu ada setan gitu, suara disamperin gitu, tegang ya kan. Nah gue, rumah gue tidur di ruang tamu ya kan. Kalau ada setan di ruang tamu gue melek langsung serem. Gak sempet tegang gue. Menurut gue ya film serem, film horor tuh serem bukan karena setannya gitu. Karena pemainnya pada penasaran tuh. Ya kan kayak gitu tuh ada suara disamperin ketemu setannya jadi serem ya kan. Sekali-sekali gitu pemainnya pada husnuzon gitu ya. Pada husnuzon gitu jadi ada lagi di kamar gitu ada suara, ah paling tikus. Suara lagi kan kretek-kretek-kretek, ah biarin aja gitu. Paling setannya bete kan. Ah malas ah kalau syutingnya gini. Dikasih tahu dong tuh. Orang bilang film horor Indonesia, menurut gue film horor Indonesia tuh harus banyak belajar sama film horor Thailand ya kan. Karena film horor Thailand tuh udah sampai di remake sama Hollywood gitu. Kayak film Shutter gitu. Ntar kan misalnya kalau itu keren juga Indonesia filmnya di remake sama Hollywood. Tadi New York ada tuh film Pocong Perawan ya kan. Ntar bule bingung nih, apa nih pocong perawan nih? Ada yang jelasin, pocong virgin. Oh virgin, blue film. Ya gini-gini, gue juga pengen lah jadi bintang film ya kan. Gini-gini itu gue pernah syuting gue sama Ayu Ting Ting. Beneran. Di situ ada adegan nih tangan kanan gue dicolek sama Ayu Ting Ting. Gila, colek Ayu Ting Ting. Pulang syuting gue mandi, sini gue gak kena air. Kalau tangan gue yang ini pegel, yang ini yang diurut. Pokoknya khusus Ayu Ting Ting lah. Gue lagi syuting ya, waktu itu gue lagi syuting tuh gue lagi nunggu-nunggu di depan gitu. Tiba-tiba ada orang lewat depan gue. Sambil lewat sambil nanya ya, syuting apaan bang? Tapi dia jalan aja terus ya kan. Ini gue liatin nih orang pengen tahu apa enggak jawabannya nih. Ya kan? Kalau pengen tahu gue Uber nih. Lagi nanya sambil jalan. Udah gitu gue kemarin syuting tuh gue pernah datang jam 7 malam. Adegan gue baru di take jam 4 pagi. Gue nunggu tuh selama itu tuh. Semua orang-orang kan pada kesel ya. Kalau gue mah seneng loh. Duduk-duduk, ngopi, ngerokok gitu. Kayaknya gue ahli nih di bidang ini ya kan. Nah, di rumah juga gitu-gitu aja. Kalau perlu ya kan. Mak di rumah gue duduk-duduk sama emak gue. Pon cari kerja apa ya? Lokasi syuting sama krunya. Bang sabar ya bang. Gak usah disabar-sabarin. Gue Popon, selamat malam. Luar biasa, Popon Kerot mendapatkan standing applause dari para penonton. Luar biasa loh. Pak Deindro silakan. Sebagai komedian yang baik itu sebetulnya jangan ikut ketawa, tapi kamu mengikut geli sendiri sama cerita kamu kayak gitu ya. Tapi itu kemudian menjadi tidak penting karena semuanya ketawa dengan ikhlas gitu. Ini yang bukan main kayak gitu. Aku dari tadi cuma bilang nih anak modalnya cuma jujur sebenarnya. Yang lainnya enggak ada pengangguran apa modalnya. Ya. Yeah. Dan kompor gas. Wow, selamat Popon. Kompor gas kedua berarti malam ini ya, Bianca ya. Kenapa? Kompor gas kedua. Yes. Salontong silakan. Iya, Pon. Kamu punya modal luar biasa. Kamu tuh lugas. Jadi kalau saya bilang mungkin kata lain dari ini ke bahasa Indonesia yang pas tuh lugas. Lugas tuh ketika kamu ngomong, orang langsung tahu apa yang kamu maksud. Kamu gak perlu berbelit-belit. Kamu pengen orang tertawa, orang tertawa, kamu gak perlu bersusah payah. Aku melihat kejujuran, kelugasan dan itu adalah modal buat kamu. Dan mudah-mudahan kamu bisa mencapai yang terbaik di sini. Amin. Amin. Terima kasih, Calontong. Gue Popon Kerom, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube-nya Stand Up Kompas TV. Let's make love!